Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan pada kesempatan malam ini kita melanjutkan kembali kegiatan ta'lim, membaca kitab Namuddur Al-Manthur, sampai pada pembahasan tentang pasal yang ke bab yang ke-44 tentang ar-raddu ala ahli al-ahwa'i wal bid'i bis sunani, bantahan kepada ahli al-ahwa dan ahli al-bid'ah dengan menggunakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah kami sampaikan sebelum pertemuan sebelum ini, kalau disebut kalimat as-sunnah secara umum seperti hadis Nabi, hadis Ribat bin Sariyah, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kalau disebut kalimat sunnah secara umum, maka yang dimaukan adalah at-tariqatu wa hadyur rasul, jalan dan petunjuk rasul, mencangkup Al-Qur'annya, mencangkup al-hadisnya, mencangkup akidah, ibadah, akhlak, segala sisi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu masuk dalam kalimat as-sunnatu secara umum. Sunnah secara umum. Sehingga kalimat sunnah ini apa maksudnya? Tinggal dilihat teksnya. Kadangkala sunnah memiliki makna al-mandu atau al-mustahab, hal yang disukai, yang dicintai. Yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Diberi pahala siapa yang melakukannya dan tidak disiksa siapa yang meninggalkannya. Ini sunnah secara apa? Fikih. Ada juga di antara para ulama memaknakan as-sunnah yakni dengan al-hadis, yaitu qaulun nabi alaihi salatu wasalam, ucapan-ucapan nabi alaihi salatu wasalam, sabda-sabda beliau, sebagaimana dalam pembahasan bab ini membantah ahli bid'ah dengan menggunakan as-sunan. As-sunan jamak dari as-sunnatu, yakni sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasalam, atau biasa disebut dengan hadis. Kalau bahasa kitanya hadis, yang benar fa, hadis pakai fa. Maka hadirin kaum muslimin harus dipahami hal yang tadi kami sampaikan agar jangan bingung. Pembahasan kita adalah di mana ahlul bid'ah berargumentasi menggunakan ayat Al-Qur'an. Bantahlah mereka dengan menggunakan sunnah. Yang dimaukan dalam sunnah dalam kata-kata ini yakni hadis Nabi, ucapan-ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, sabda-sabda beliau. Walaupun tentunya Al-Qur'an bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan inni utitul Qur'an, aku diberi oleh Allah Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an itu bagian dari ajaran Nabi. Wa mithlahu, aku pun diberi yang semisal Al-Qur'an, yakni apa? Al-hadis, ucapan-ucapan beliau. Dua ini yang menjadi dasar agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan al-hadis. Dua-duanya termasuk pada kalimat lafaz as-sunnah secara apa? Umum. Sunnah Nabi itu apa? Ya Al-Qur'an, bagian dari sunnah Nabi, ajaran Nabi. Hadis Nabi bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Cuma dalam hal yang kita sedang bahas dalam kesempatan ini, bab yang ke-44 ini adalah untuk menjawab pertanyaannya al-bid'ah atau kerancuannya al-bid'ah, kesesatan yang muncul dari mereka tatkala mereka mencomot ayat Al-Qur'an, bagaimana cara untuk membantahnya? Membantahnya dengan sunnah. Bukan berarti sunnah itu bertolak belakang dengan ayat, ayat bertolak belakang dengan sunnah, bukan. Tetapi apa? Ahlul bid'ah menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mutasyabihat, yang masih samar-samar, yang masih bisa ditafsirkan ke sana dan kemari, masih umum ucapannya, diambil oleh ahlul bid'ah untuk membenarkan kebid'ahan mereka. Sudah kita lewati pembahasan ini dalam pertemuan kemarin. Allah sendiri yang memberitahukan itu dalam Al-Qur'an. Di mana huwallazi anzala 'alaikal kitab? Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Al-Kitab, yakni Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamatun. Di dalam ayat Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas-jelas. Hunna umul kitab. Itu adalah induknya kitab, wa ukharu mutasyabihat. Ada juga ayat-ayat lain yang masih samar-samar. Allah memberitahukan itu. Kenapa Allah memberitahukan itu? Karena ayat ini yang masih mutasyabihat seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang menentang. Fa'amal ladina fi kulubihim sayyuhun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sifat penentangan, mereka apa? Mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Dia mencari-cari, mengikut-ikut mencari-cari ayat-ayat yang masih samar-samar tadi. Guna apa? Allah memberitahukan kepada kita, orang menentang jiwanya, tapi kau masih menggunakan ayat dalam rangka untuk menyimpulkan fitnah, pemahaman yang batil. Wabtigha ta'wili, dalam rangka supaya ayat tersebut ditarik pentawilannya, pentafsirannya, penjabarannya kepada apa yang mereka maukan. Maka banyak orang yang tidak paham ayat mutasyabihat, akhirnya dia pun masuk dan ikut dalam pembahasan itu, padahal itu adalah pemahaman yang menyimpang. Ayatnya ayat Al-Qur'an, tetapi pemahamannya pemahaman yang menyimpang. Allah sebutkan itu dalam Al-Qur'an, bukan kita yang menyebutnya, Allah. Untuk apa kita diberitahukan yang seperti ini? Nabi memberitahukan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan adanya orang-orang yang yattabi'una ma tasyabaha minhu, orang yang suka mencari-cari ayat yang mutasyabih, yang masih samar, untuk menimbulkan fitnah dan tafsir yang mereka mukan. Fahdaruhum. Maknanya adalah hendaknya kalian berhati-hati dari mereka. Waspadalah dari mereka. Nah, mereka-mereka ini al-bid'ah, kalau dibantah oleh kita dengan menggunakan ayat juga, maka mereka pun masih bisa mengatakan ayat ini maknanya seperti ini, ayat ini maknanya seperti ini. Masih bisa bermain mereka kalau dibantah dengan menggunakan apa? Ayat. Karena pekerjaannya mereka memang itu, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wil. Itu pekerjaannya. Mencari-cari ayat untuk dibikin apa? Fitnah. Yakni menjadikan rancu. Atau fitnah dalam bentuk membuat sebuah kebatilan tampak seakan-akan benar. Pembenaran terhadap kesesatannya dengan menggunakan ayat yang masih umum. Maka kalau dibantah dengan ayat juga, mereka pandai. Karena itu bantahlah dengan menggunakan as-sunan. Menggunakan as-sunnah, yakni al-hadith. Al-Quran juga termasuk sunnah Nabi. Secara apa? Umum. Jangan kalian mengatakan, oh berarti Al-Quran lawannya sunnah ya. Tuh, salah paham ini kan. Bukan Al-Quran lawan sunnah. Atau sunnah lawannya Al-Quran. Bukan. Tetapi karena al-bid'ah itu pandai mengolah kata. Pandai menipu. Pandai memanfaatkan ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka untuk dibantah supaya dia tidak bisa lagi berkelak. Tidak lagi bisa mengelak. Tidak ada kesempatan bagi dia untuk ini dan itu. Bantahlah dengan sunnah Nabi yang jelas, yang terang. Yang tidak mungkin dia bisa mengingkarinya. Bisa dipahami pembahasan ini kaum muslimin? Ya, jangan salah paham. Al-Quran bukan lawan sunnah. Bantah Al-Quran dengan sunnah. Lu apa? Al-Quran sunnah bertentangan. Bukan itu yang kami maksudkan. Hadirin kaum muslimin, kita masuk kepada poin berikutnya. Nomor ke-598. Waqala dan berkata juga. Beliau, yakni Al-Imam Abdurrahman ibn Abi Bakar Suyuti. Wa akhraja min wajin ahar. Beliau menyebutkan sebuah athar. Sebuah jejak langkahnya para sahabat Nabi. Dalam hal ini kisahnya Abdullah bin Abbas yang diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk menasihati kaum Khawarij agar bertobat sebelum terjadi perang Nahrawan antara Ali bin Abi Thalib bersama para sahabat melawan kaum Khawarij di perang Nahrawan. Khawarij adalah orang-orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah yang pertama kali diberontak oleh mereka Uthman ibn Affan, Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, bahkan sampai tinggal dan dibunuh oleh mereka. Demikian pula dengan Ali bin Abi Thalib, mereka pun memberontaknya padahal khalifahnya adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dipastikan sebagai ahlul jannah, tetapi dasar khawarij ahlul bid'ah, mereka pun membunuh Ali bin Abi Thalib dan perang melawan pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini Khawarij. Siapa mereka? Berdalil dengan apa? Dengan ayat yang sudah kami sampaikan kemarin. Mereka berdalil dengan ayat innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ketika mereka menuduh Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka pun menerapkan ayat Al-Quran juga. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَوْلَيْكُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maka hukum Uthman kafir. Dan itu mereka menghalalkan darahnya Uthman. Demikian pula dengan Ali bin Abi Thalib dan pasukan para sahabat. Mereka telah mengkafirkannya. Dan mereka pun membunuhi sahabat-sahabat Nabi. Karena mereka menggunakan ayat. Dalil yang mereka pakai ayat. Ayat Al-Quran. Innal hukmu illa lillah. Ayat ini kaum muslimin. Wa qatilul musyrikina kafah. Kama yuqatilunakum kafah. Perangilah kaum musyrikin secara total. Sebagaimana mereka memerangi kalian secara total. Mereka menerapkan ayat-ayat yang seperti ini. Untuk digunakan menyerang para sahabat Nabi. Ayatnya benar, bukan salah. Itu ayat Al-Quran. Tetapi pemahamannya batil. Wujud kebatilannya, mereka malah membunuhi para sahabat. Dan berperang melawan para sahabat Nabi. Yang dijamin sebagai ahlul jannah. Ini adalah fitnah. Ini adalah fitnah pemahaman batil. Tetapi diselubungi dengan ayat. Seakan-akan pemahaman mereka benar. Ibtigha al-fitnah. Mereka memang ingin menimbulkan fitnah. Kebatilan. Tetapi seakan-akan sebagai al-haq. Ini. Dalam kisah ini disebutkan. Anna ibn Abbas in qala. Ibn Abbas mengatakan. Ya amiral mu'minin. Wahai Amirul Mukminin, fa ana a'lamu bi kitabillahi minhum fi buyutina nazal. Wahai Amirul Mukminin, di waktu itu Amirul Mukminnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Abdullah bin Abbas sebelum datang ke pasukannya Khawarij yang sudah bersiap-siap untuk mengadakan pertempuran melawan pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Abdullah bin Abbas datang ke sana menasihati. Sebelum Abdullah bin Abbas datang ke sana, Ali bin Abi Thalib menasihatkan kepada Abdullah bin Abbas agar membantah mereka dengan sunnah, yakni dengan hadis Nabi. Jangan dibantah dengan ayat, karena mereka juru fitnah. Setiap ayat yang kau sampaikan akan disalahpahamkan oleh mereka. Nah, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, aku alamu bi kitabillahi minhum, aku lebih alim daripada mereka Khawarij itu tentang kitabullah." Ini bukan bentuk kesombongan. Ini menunjukkan yang sebenarnya. Tentunya Abdullah bin Abbas adalah seorang yang lebih faqih, lebih alim tentang kitabullah daripada kaum Khawarij. Abdullah bin Abbas mengatakan, fi buyutina nazal, Al-Quran itu turunnya di rumah-rumah kita, di rumah-rumah para sahabat. Kadang berkaitan dengan ini, kadang berkaitan dengan itu. Kadang Nabi menjawab pertanyaan di rumahnya si fulan, turun ayat kepada beliau ini. Ayat itu turun di tengah-tengah kita. Tentunya kita lebih tahu tentang makna dan yang dimaukan oleh ayat-ayat tersebut yang ada dalam Al-Quran. Ini ucapan Abdullah bin Abbas. Artinya bisa kita bantah mereka dengan Al-Quran. Tetapi Ali bin Abi Thalib menasihatkan jangan. Kenapa? Fi qulubihim zayhun. Di hati mereka itu terdapat sifat penentangan. Ayat apapun yang kau akan sampaikan, pemahamannya akan dipalingkan kepada pemahaman yang mereka kehendaki. Itu susahnya menghadapi al-bid'ah. Tapi kali dibacakan ayat Al-Quran. Seperti umamanya, ayat yang dibaca umamanya kita menghadapi mereka dan kita sebutkan perintah untuk beribadah. Di antara ayat-ayat yang memerintahkan untuk beribadah adalah apa? Untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Zikran kathira. Ya. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Zikir-zikir yang banyak. فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ. Ayat-ayat zikir banyak. Yang kita maukan ayat zikir ini dicocokkan dengan prakteknya Nabi. Bagaimana Nabi berzikir itu adalah tafsiran ayat tersebut. Pemahaman dan pengamalan ayat tersebut. Tetapi karena ini ayat Al-Quran, lafadznya umum, bisa dimaknakan, oh, kami juga zikir banyak kok. Dengan model kami, toh ini juga bagian dari zikir. Arab ngomong apa jenengan Pak? Iya juga ya bagian dari zikir. Akeh maning jumlahnya. Berarti pas kayak ayat. Zikron kathiro, zikir yang banyak. Oh berarti benar kia. Bingung kamu karena apa? Mereka menggunakan ayat untuk pembenaran terhadap perbuatan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kok bisa? Ya karena ayat ini masih umum. Hal itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Bukan ayat Al-Quran itu jelek-jelek sehingga bisa, kenapa kok bisa digunakan untuk al-bid'ah. Tidak seperti itu maknanya. Tetapi Allah sudah memberitahukan pihak-pihak ahlul bid'ah, pengekor hawa nafsu, mereka memanfaatkan ayat Al-Quran. Hati-hati ketika mereka memanfaatkan ayat Al-Quran bukan pada tempatnya. Maka bantahlah mereka dengan hadis. Faqala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala sadaqta. Benar engkau wahai Abdullah bin Abbas. Ini ucapannya Ali. Sadaqta. Benar engkau wahai bin Abbas. Walakinnal Qur'ana hammalun. Dua wujuhin. Akan tetapi, wahai Ibn Abbas, Al-Quran itu hammalun. Atau hammalun memiliki kandungan yang luas. Memiliki kandungan yang banyak. Muatannya hamala itu membawa. Hamal membawa muatan yang banyak. Lafadznya umum. Orang ketikanya berdasarkan ayat plus terjemahannya saja secara bahasa Arab, ini maknanya berarti luas sekali. Wujuhin memiliki banyak sisi penafsiran. Naqul wa yaqulun. Kita katakan ayat ini begini-begini. Yang dimaukan tafsirnya adalah ini. Mereka tinggal menimpali. Wa yaqulun. Mereka juga mengatakan begini-begini. Itu juga tafsir ayat. Ayatnya sama. Kita gunakan ayat itu, mereka juga menggunakan ayat itu juga. Tetapi pemahamannya yang berbeda. Al-Quran itu seperti itu. Walakin hajahum bisunan. Akan tetapi bantalah mereka khawarij al-bid'ah tadi dengan menggunakan as-sunan. As-sunan jamak dari sunnah. Hadis-hadis Nabi. Fa'innahum lan yajidu anha mahisa. Karena mereka al-bid'ah tidak bisa berkelak tatkala menghadapi sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sunnah Nabi itu adalah penjelasan Al-Quran. Sehingga kata-katanya lebih apa? Lebih merucut, lebih mengena. Dan tidak bisa terbantahkan. Karena Nabi menjelaskan Al-Quran. Ya. Falam yabqa bi'aidihim hujjah. Jika engkau bantah mereka dengan menggunakan sunnah Nabi, hadis Nabi, maka mereka tidak akan memiliki hujjah untuk membantahmu. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perlu kami sampaikan, Al-Quran ditafsirkan dengan beberapa tafsiran. Sebutkan oleh Imam Ibn Kathir di dalam Muqaddimah Tafsir Ibn Kathir. Yang pertama, Al-Quran tufassiru bil-Quran. Ayat Al-Quran ditafsirkan oleh ayat Al-Quran yang lain. Contoh kitab yang memuat tafsir Al-Quran dengan Al-Quran adalah Adwa'ul Bayan. Syekh Muhammad Mukhtar Syengkiti. Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran. Yang umum ditafsirkan serinci di dalam ayat yang lain. Seperti kalimat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Bah, seperti itu aja. Keterangan berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Sinten niku, Pak? Kabeh-kabeh wong dapat nikmat. Itu berarti saya itu. Saya orang kaya. Siratal mustaqim adalah jalanku karena saya sudah mendapatkan nikmat. Kacau Pak tafsirannya. Semua orang akan mengklaim dirinya di atas siratal mustaqim karena keterangan dalam surat Al-Fatihah ini hanya siratal ladzina an'amta 'alaihim saja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang yang kau murkai dan bukan pula orang yang kau yang sesat. Bukan orang yang kau murkai maghdub waladdallin dan bukan pula orang yang sesat. Tafsirannya Yahud dan Nasara. Ayat ini masih umum. Masing-masing orang masih bisa mengklaim dirinya di atas siratul mustaqim. Yang dimaukan siratul mustaqim adalah kami. Bisa tidak menggunakan ayat ini, Pak? Bisa. Karena apa? Kami orang yang mendapatkan banyak hikmah. Ayat ini, wahai muslimin, ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa. May yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah berfirman, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka lah orang-orang yang bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat pada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ini tafsir alladhi an'amta alaihim, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa tafsirnya? Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, yang mereka bersifat apa? Yuti'illaha war rasul, mentaati Allah dan Rasul. Maka jelaslah makna siratal mustaqim. Tidak semua orang di atas siratal mustaqim. Orang Yahudi Nasara nikmatnya banyak tidak? Oh banyak, mungkin malah mereka miliarder. Uangnya banyak banget. Tapi apakah mereka ini masih dalam ayat ini? Orang-orang yang telah Allah berikan nikmat pada mereka? Tidak. Ini contoh Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Dan ini adalah para ulama yang memiliki ilmu. Bukan kita. Kita ilmunya dangkal. Baca Qur'annya piangel. Paling kadang-kadang terjemahannya tok. Kadang-kadang dibaca tulisan hurufnya huruf Latin, tetapi kalimatnya kalimat Al-Quran itu apa? Kan ada ya mushaf kayak gitu ya. Akhirnya blepotan gak benar. Wala dlolin. Kenapa? Karena memang tulisnya DLH dlo. Bagaimana itu Pak? Wala dlolin. Waduh, ini orang gak bisa membaca. Yang dibaca ternyata apa? Huruf Indonesianya, Latinnya. Orang kayak gitu kok mau nafsirkan ayat Al-Quran. Belajar dulu. Karena membaca Al-Quran dan mentafsirkannya, itu maknanya kau sedang berbicara atas nama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sembarangan. Kalau tidak punya ilmu, jangan sembarangan dalam hal ini. Tafsir yang berikutnya, Al-Quran ditafsirkan dengan As-Sunnah. As-Sunnah di sini yakni apa? Al-Hadith. Al-Hadith. Coba perhatikan, saya tadi kurang lengkap. As-Sunnah itu mencakup tiga hal. Ucapan Nabi, amalan Nabi, dan persetujuannya Nabi. Al-Aqwal, wal-A'mal, wal-Taqrirat. Yang biasa diterjemahkan dengan hadis Nabi. Kalau sunnah secara umum, Al-Qur'annya masuk pada sunnah. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, akidah, ibadah, zikir, wirid, masuk pada sunnah secara apa? Umum. Wajib bagi kita mengikuti sunnah. Maknanya sunnah secara umum. Total amalan Nabi. Tapi kalau disebutkan sunnah, pada kesempatan yang lain memiliki makna sabda Nabi. Dan amalan Nabi. Dan persetujuannya Nabi. Al-aqwalu wal-a'malu wal-taqrirat. Takrirat, takrir Nabi. Seperti para sahabat memakan biawak. Pasarnya ad-dabbu. Rasul tidak makan, tapi Rasulullah diam. Para sahabatnya memakannya. Maka itu takrir namanya. Persetujuan. Kalau seandainya ad-dabbu itu haram, pasti akan turun wahyu kepada beliau untuk melarangnya. Karena para sahabat memakannya. Dabbu ini, dabbun, ini kalau diterjemahkan ke biawak, mungkin. Wallahu alam. Tapi karena ad-dabbu, dab padang pasir, itu hanya 20 cm. Lah. Panjangnya 20, maksimalnya 30 kalau nggak salah. Bentuknya kepala, kemudian badannya bulat. Kakinya 4, ekornya sedikit. Tidak sepanjang kayak kadal. Kadang kalah yang panjang. Tapi sebegitulah dob. Biawaknya, padang pasir. Kalau biawaknya tropis, dawa pak. Gini. Wallahu alam. Tapi secara umum, kalau itu disebut dob, berarti apa? Halal. Makan daging apa? Biawak. Pedis pirang-pirang, pak. Nandangan biawak. Mungkin sensasi ya. Ya mungkin ya kaum muslimin untuk obat kuat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Al-Quran ditafsirkan dengan menggunakan as-sunnah. As-sunnah tu tubayyin wa tufassir Al-Quran. As-sunnah itu sebagai penjelas, sebagai penafsir ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anzalna alaika dzikra litubayyina ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu wahai Rasul adzikra untuk dengan itu engkau menjelaskan Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada umat manusia. Adzikra di sini adalah as-sunnah, ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi. Allah turunkan Al-Quran, Allah juga turunkan kepada beliau yang lainnya. Yang lain ini adalah sunnah. Dalam rangka apa? Litubayyina ma nuzzila ilaihim. Dalam rangka untuk beliau menjelaskan Al-Quran yang diturunkan kepada umat manusia. Misal seperti, banyak di dalam Al-Quran yang masih global. Ibadah salat. Dalam Al-Quran adanya aqimus sholata wa atuz zakata. Rinci tata cara sholat dari takbir sampai salam adanya dalam sunnah. Dalam Al-Quran apa tidak ada? Tidak ada. Tidak disebut bagaimana gerakannya, bagaimana zikir-zikirnya, apa yang dilakukan. Tidak ada. Demikianlah dengan zakat. Zakat itu ada dalam ayat Al-Quran, tetapi prakteknya zakat mal, zakat fitrah, harta-harta al-muzakkah alaih, harta-harta yang dizakati itu tertentu apa saja, tidak semua harta. Tidak semua harta. Mobil dizakati tidak kan? Tidak. Oh, harganya mahal. 100 juta, 200 juta, melebihi nisab emas. Tetapi karena memang tidak ada syariatnya untuk dizakati mobil, maka tidak dizakati. Rumah, semuanya. Pekarangan, tidak ada zakatnya. Sawah. Sawah itu tidak ada zakatnya. Kecuali al-hasa'id. Yani hasil yang didapat dari sawah itu. Tapi kalau sawahnya sendiri berapa bau? Dua bau. Kanan dan kiri. Ya bau kita, Pak. Itu berapa zakatnya? Sekian bau. Tanahnya tidak dizakati. Terus harta untuk membeli tanah itu tidak dizakati. Tapi kalau panen, nah itu dizakati. Wa kadza qaul muslimin. Sehingga Al-Quran tidak mungkin bisa dipahami dengan baik dan benar, kecuali dengan menggunakan as-sunnah. Dari mana kita tahu? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan itu dalam Al-Quran. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan. Minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal hikmata. Allah diutus, Allah mengutus Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayatnya, mensucikan manusia dari dosa dan maksiat dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah. Yang diajarkan oleh Nabi dua, al-kitab dan al-hikmah. Apa itu al-kitab? Al-Qur'an. Apa itu al-hikmah? As-sunnah. Wengkau ni mengkablu lafi dhalali mubin. Dan mereka dulunya dalam keadaan sesat. Sehingga dua-duanya dipelajari. Nabi memastikan dua-duanya harus dipegangi. Tidak bisa dilepas. Taraktu fikum amureni intamassaktum bihima lan tadillu abadan kitabullah wa sunnah. Aku tinggalkan pada kalian dua hal dua warisan. Jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Selama betul-betul kalian berpegang teguh dengan keduanya, bukan menyelisihi. Kadangkala ada orang yang memegangi Al-Quran, memegangi Sunnah, tetapi dalam beberapa prinsip dia menyelisihi. Maka jaminan ahadits ini tidak berlaku lagi, karena dia sudah menyelisihi. Jaminan Anda atau kalian tidak akan sesat, in tamassaktum, jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya. Lan tadillu abadan, kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku. Sehingga Al-Qur'an ditafsirkan dengan apa? As-sunnah. Sehingga jangan gegabah dalam hal ini. Hanya mengandalkan kemampuan dalam bahasa Arab. Karena Al-Quran itu hamman, doju. Lafadnya umum. Tetapi yang dibawakan dengannya adalah tafsirnya Nabi SAW. Bukan tafsiranmu terhadap ayat ini. Sehingga tidak dibenarkan menafsirkan ayat dengan akal. Akal kita, waikumsalam. Ini kosong. Tidak tahu tentang ayat dan tafsirnya. Ketika tidak belajar tentang tafsir ayat itu. Kok mau menafsirkan ayat, terus mau ditafsirkan dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan yang telah masuk otak kita. Yang itu bukan tafsir Al-Quran itu. Tapi ilmu sains, teknologi, ilmu apa, ilmu ngalamun, ilmu nerawang, ilmu klinik, ilmu primbon mungkin. Yang pada ujungnya ayat ditafsirkan oleh otakmu yang penuh dengan semisal itu. Keluarnya salah. Bisa dibahami hadirin. Karena itu disebutkan, man qala fil qur'ani bira'ihi fabatilun fahuwa batilun wa in kana sawaban. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan ro'yunya, dengan akal pikirannya, maka itu batil walaupun di waktu itu benar. Walaupun di waktu itu apa? Benar dalam menafsirkan ayat itu, benar dia, tetapi dengan cara menggunakan akal, bukan ilmu tafsir yang dia pelajari. Itu sudah batil. Kenapa? Karena akan membuka kebatilan yang lainnya. Banyak ayat yang tidak dia ketahui tafsirnya, tapi dia menggunakan tafsir akal. Bunatan. Tereng moni napa muno ni? Tereng. Napa dipateni, Pak? Ora marompu-rampu malam. Yang berikutnya, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat. Karena sudah masuk isya, saya tidak sebutkan contohnya. Dan yang keempat, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan tabi'in. Empat tafsir ini mu'tabar. Diterima oleh para ulama. Dengan beberapa dalil-dalil yang tidak bisa disebutkan karena bok ismoni, Pak. Ini orang krumu. Anu keseron li ngomong sih. Sehingga kaum muslimin rahim jami'an. Nah. Moni. Hadirin yang kemuliaan. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami oleh kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.